punapa sing kula aturaken dalu niki mampu memberi pencerahan bagi kita semua. Sehingga uripe ada program ditata sing rapi. Oh, 24 jam iki waktuku sing tak gawe hubungan nang Allah sakmene. Saben-saben mari salat, aku maca Quran gak suwe-suwe 10 menit. Ngerti program ya? Nek 10 menit kakean 5 menit. Nek 5 menit kakean 5 detik. Ana wong takon, Pak Gusali kula sampean kae kelakuan sing tep merko tepno Pak Gusali. Wis wake wirid iki. Mboten mule-mule ngenteni, wis nginawis belajar untuk 24 jam iku 5 menit. Konsentrasi yo nyebut asmane Allah, konsentrasi temenan. Allah 5 menit. Kok terlalu pendek ya? Tidak ada yang satu hari begitu, Pak. Kecik make dele. 5 menit iku lho teko 24 jam sampean iso nglakoni dadi wong sing ngene, Pak, gak jempol siji. Nek perlu jempol 50. Kita izazai. Mbok waktu ini sampean luang ya apa? Pokoke 5 menit wis bocul semua konsentrasi. Allah. Ditarik napas. Sak napas. Sat kali napas. Allah. 5 menit. Engko nek urip sampean cilik seminggu gedene sebulan kok gak ana perubahane. Sampeyan demo rombongan kula. Sampeyan demo rombongan. Pak. Nggih. Ya bener ya wis wiritan sampeyan. Tapi atine lho durung madhep. Hagi latihan madhep kaya suwe 5 menit tetek 24 jam. Wis fokus wis konsentrasi bener. Berusaha bagaimana hati ini hadir masyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Top marko top nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo golek jenang. Golek jeneng. Jenang bisa mambu. Nek jenenge apik. Jenange teko dhewe. Nah, jenenge cek apik kudu ken hubungane mrono kudu kuat. Niku lho, lho hadis soke. Uang itu nek dicintai karo Allah, Allah nimbali malaikat Jibril. Jibril, aku cinta wong iku, cinta ono. Terus Jibril sing ngomongno iku untuk penduduk langit, penduduk bumi. Ane wis ngono, gak perlu gawe baleho. Iki kan maremno calek-calek nih bapak. Ya gak balik, oh ya penting. Tapi lupa pentingan mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Tegasnya agar hidup kita tetap terjaga, seseorang harus menyusun rencana yang bisa mengisi seluruh waktunya. Cek acaraan. Hati waktu ini cek hilang muspro. Ono programming ono lo ya. Mari sholat subuh. Atus budal nyambut. Iku kuwi ana programe. Gak perlu ditulis lho anu wis kan iso lho wong, Pak kan iso sih pundi. Iki wayahe malam Jumat kok. Malam Selasa iku nek mari ngaji Gus Ali rek. Sel jalan yai ku lho. Nek kate ngumpuli bojo usahno mari kegiatan-kegiatan sing bagus, cek berkah. Mari ngaji ngeloni bojo. Alhamdulillah. Yo kiyaine yo sak santriye. Ah. ngojo mari nglakoni bareng-bareng tempat-tempat ngloni bojo kok. Lamun dikai kasil dadi anak rekamane rekaman sing elek-elek pulian. Paham napa ten? Iku manduk-manduk ae. Mari sholat dalu. Cocok. Ngerasa akan yai sholat dalu. Subuh tangi man alhamdulillah. Sing gak arai melarat yo gak tangi subuh iku. Lamun duwe materi, duwe donya, gak dikai sugi ati. Wedi entek, kuatir. Akhirnya gak iso numpaki donya ditumpaki tambah soge gak tambah glemis tambah blubut. Bahasa Inggris e kumus. Supaya urip kula kali sampeyan iki tetep terjaga. Mboten seliat kula lan panjenengan kedah nyusun rencana sing bisa ngisi sedaya wekdal ingkang kita gadahi. Tidak memberi kesempatan kepada setan untuk mengganggunya dengan bisikan yang menyesatkan. Wong iku nek nganggur, gak ana tujuane, gak ana cita-citane, gampang dibisiki setan. Suwe-suwe krungu bisikane, kan ana wong krungu suara-suara nika. Iku gak digodho, wis dipek man. Ya wayu lho wis diwulangi kok digurak karo bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi sayum fil ardi wala bis sama wa huwa samin. A'udzu bikalimati laita mat min syarri ma khalaq. Ditambahi muawidaten, ditambahi ayat kur. Jika Anda tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, Anda akan disibukkan oleh kebatilan.